من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد أيها الإخوة رحمكم الله di malam hari ini kita kembali bermajlis untuk kembali membaca kitab Ad-Da'wah Dawa dari karya tulis Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Masih dalam pasal Ad-Dunub Tahdutsul Fasad fil Ard, dosa-dosa itu akan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di darat maupun di lautan karena ulah dari tangan-tangan manusia. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Zaid qala ad-dunub, bahwa yang dimaksud kerusakan yang dilakukan oleh manusia adalah ad-dunub, ya, berbagai dosa dan kesalahan. Kemudian kita lanjutkan, beliau mengatakan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala fi kitabih Ad-Da'i wa Ad-Dawa', wa min ta'thiril ma'asi fil 'ud, dan di antara pengaruh atau akibat perbuatan maksiat di muka bumi, ma yahillu biha minal khasaf, yaitu terjadinya tanah longsor. Naam, tanah itu berjalan. Ini akibat dari dosa dan maksiat. Wal zalazil, demikian pula gempa bumi. Ya, bergoyangnya tanah. Naam, seperti seorang berada di atas lautan. Jadi bergetar, bergoyang bumi itu. Gempa. Wa yumhaku barakataha, dan demikian pula barokah itu dihapus, kebaikan-kebaikan itu dihapus akibat dari dosa dan maksiat. Wa qad marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala diyari Thamud, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kampung kaum Thamud. Mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatan dosa dan maksiat mereka. Famana'ahum min duhuli diyarihim illa wahum bakun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah, melarang para sahabatnya untuk masuk ke negeri mereka melainkan mereka dalam keadaan bakun, dalam keadaan menangis. Ya, mereka menangis. Negeri mereka dihancurkan. Waman syariba miyahuhum, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk minum dari air mereka. Ya, mengambil manfaat dari sisa-sisa yang ada di negeri itu, Nabi melarang mereka. Wa minal istisqai min abarihim, demikian pula menimba atau mengambil dari sumur-sumur mereka, air-air yang ada di sumur itu dilarang juga. Hatta amara alla yu'lafal ajinu alladhi ujina bimiyahihim. Sampai-sampai Nabi SAW memerintahkan agar jangan atau agar tidak membuat adonan tepung yang diadon dengan menggunakan air mereka. Ya, air yang digunakan untuk membuat makanan, Nabi melarang mereka. Linnawadih. Naam, tepung adonan yang diadon dari air-air mereka, linnawadih, lalu diberikan ke unta. Lita'thiri syu'mil ma'siyati fil ma', karena dampak dari kesialan maksiat terhadap air tersebut. Wa kadzalika ta'thiru syu'mid dhunubi fi naqsi tsamar wa ma turmi bihi min al-afat. Demikian pula dampak kesialan dosa-dosa dari kurangnya buah-buahan, ya, berkurangnya buah-buahan itu juga akibat dari perbuatan dosa. Naam, biasanya buah-buahan itu banyak, beraneka ragam, manis dan seterusnya, menyenangkan. Tetapi kemudian berkurang buah-buahan itu. Wa maturmi bihim minal afat, dan apa yang ditimbulkan dengannya dari berbagai macam kerusakan dari dosa dan maksiat tersebut. Jadi ternyata perbuatan dosa dan maksiat ini pengaruhnya sangat-sangat besar. Bukan hanya diri kita yang mengalaminya, tetapi alam semesta ikut juga mengalaminya. Gempa bumi, tanah longsor, kekurangan buah-buahan akibat semuanya dari perbuatan dosa dan maksiat. Sebut dalam catatan kaki, diriwayatkan asar tadi atau yang berkaitan dengan hal tadi, yaitu Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tayyib, waqad dzakara al-Imam Ahmad fi musnadih, dan sungguh Al-Imam Ahmad menyebutkan di dalam musnadnya, fi domni hadithin qala, dalam kandungan ataupun penggalan hadis, dia mengatakan, wajadtu fi khazaini ba'di bani Umayyah habbata hintah. Saya mendapati di penyimpanan gudang sebagian bani Umayyah berupa biji hintah, biji gandum. biqadri nawati tamrah. Biji gandum itu sebesar biji kurma. Kalau sekarang biji gandum itu kecil-kecil, ya, hampir seperti beras atau yang semisalnya. Ah, biji gandum ini seperti biji kurma. Antum tahu sendiri biji kurma itu besar. Naam. Wa hiya fi suratin maktub 'alaiha, yaitu di sebuah kantong atau tempat yang tertulis di atasnya. Kana hadza yambutu fi zamanil adl. Biji hintoh tadi, biji gandum itu tumbuhnya di zaman keadilan. Jadi orang masih banyak yang melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga negeri mereka itu makmur, rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, biji kurma, apa ini? Hintoh, biji gandum sebesar biji kurma. Naam. Ini pun diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa akhbarani jama'atun min syuyukhis sahra. Naam. Ada sebelumnya, wa kathiru min hadhil afati ahdathahu Allah Subhanahu wa ta'ala bima ahdathal ibad min adh-dhunub. Dan banyaknya dari kerusakan-kerusakan dalam tanam menanam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh hamba dari perbuatan dosa-dosa. Naam, semakin meningkat kemaksiatan, naam, maka muncul berbagai kendala dan penyakit. Yang dahulu mungkin tidak ada hama, tidak ada penyakit, tetapi karena dosa dan maksiat muncul penyakit-penyakit pada tanaman, sehingga tidak bisa maksimal dalam memanen atau mengambil hasil pertanian. Apa penyebabnya? Karena adz-dzunub, karena dosa-dosa itu tadi. Wa akhbarani jama'atun min syuyukhis sahra, dan telah memberitakan kepadaku sekelompok syekh atau masyayikh yang ada di padang pasir. Annahum kanu ya'haduna thamar akbar mimma hiya al'an. Bahwasanya mereka dahulu buah-buahan itu lebih besar dari yang kita lihat atau yang kita rasakan sekarang ini. Rezeki melimpah. Wa kathirun min hadhil afati allati tusibuha lam yakunu ya'rifunaha. Dan kebanyakan munculnya perusak-perusak yang menimpa tanaman-tanaman yang mereka tidak mengenali sebelumnya. Tiba-tiba muncul penyakit ini, muncul penyakit itu. Sehingga bagi para petani, kadang dia harus mencampur antara satu obat dengan obat yang lain, karena penyakitnya banyak, bukan hanya satu penyakit. Itu pun kalau tidak sesuai dosisnya juga dia tidak akan hilang. Naam. Wa innam hadasat min kurbin. Tapi munculnya penyakit-penyakit tadi baru saja, yang sebelumnya tidak dikenal, tidak diketahui. Wa amma ta'thirud dhunub fi suwar wal khalq. Adapun pengaruh atau dampak dari perbuatan dosa terhadap bentuk dan penciptaan, faqad rawa at-Tirmidzi fi jami'ihi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan sungguh Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam jami'nya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia mengatakan, khalaqallahu Adama wa tulahu fis sama'i sittuna dhira'an. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam yang tingginya sebanyak 60 dhira'. Ya, sekitar setinggi tiang-tiang listrik itu. Ya. 60 dhira'. 60 hasta. Nah, awal penciptaan manusia seperti itu. Ya. Besar-besar. Walam yazal al-khalq yanqusu hatta al-an. Maka senantiasa penciptaan itu akan terus berkurang sampai sekarang. Nah, apalagi orang-orang yang ada di Asia, semakin kecil, semakin kecil. Naam. Ini pun dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dari hadis Abu Hurairah. Tapi kita lanjutkan, fa idza aradallahu ayutahhiral ard min adh-dhulmah wal khawanah wal fajarah yakhruju 'abdan min ibadihi min ahli baiti nabihi sallallahu alaihi wasallam fayamla'ul ardu kiston kama muliat jawran. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mensucikan bumi, membersihkan bumi dari kedzaliman, pengkhianat, naam, ya, dari orang-orang yang zalim, para pengkhianat, penjahat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan hamba dari hamba-hambanya dari ahlu bait nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan memenuhi bumi dengan keadilan. Sebagaimana dahulu penuh dengan kerusakan, penuh dengan kejahatan. Wa yaqtul masih wal yahuda wan nasara. Dia akan membunuh Dajjal, membunuh Yahudi, membunuh orang Nasara. Wa yuqimud din alladhi ba'athallahu bihi rusulah. Dan dia akan menegakkan agama yang Allah Subhanahu wa taala mengutus dengannya para rasulnya. Wa tukhrijul ardu barakatiha, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan bumi ini berkah-berkahnya. Ya, kalau suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu berkah dari langit dan dari bumi. Wa ta'udu kama kanat, maka akan kembali sebagaimana dahulu. Ya, keberkahan itu akan muncul kembali. Hatta innal isobata minan nas la ya'kuluna rumanah wa yastadilluna bi qahfiha sampai-sampai sekelompok dari manusia akan merasa cukup dengan hanya memakan satu biji delima. Ya, sekarang ini kalau delima dimakan satu orang tidak cukup. Ya, sini jarang delima ya. 6 delima itu seperti besarnya kayak jeruknya agak besar. Naam. Itu dimakan satu orang tidak cukup. Tapi kalau keberkahan itu ada, beberapa manusia cukup dengan satu biji delima. Dan bahkan bisa bernaung di bawah kulitnya. Berarti besar delimanya. Wa yakulul unqudu minal inab wa qurba'irin. Dan setan dan atau satu renteng anggur itu sama dengan seperti beban unta. Itu kalau keberkahan ada di muka bumi, seperti itu kondisinya. Wala bunil lakhah al-wahidata yakfi al-fi'amu minan nas. Satu onta kecil itu niscaya akan cukup dimakan oleh beberapa orang dari manusia. Wahada li'anna al-ardha lamma tuharat min al-ma'asi. Dan ini kalau saja bumi ini bersih dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, kalau bersih, suci dari maksiat-maksiat, akan muncul keberkahannya. Dhaharat fiha atharul barakah min Allah Ta'ala allati mahiqatha ad-dunubu wal kufru. Akan tampak di bumi pengaruh-pengaruh berkah, dampak berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapusnya barakah itu disebabkan karena dosa dan kekufuran. Naam, kurangnya hasil panen dan seterusnya, maka ini kita introspeksi diri agar kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala raiba anna al-ukubati allati anzalahu Allah fil ard bakiyat atharuha sariyatan fil ard. Dan tidak diragukan lagi bahwa hukuman ukubah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di muka bumi itu masih tersisa pengaruhnya mengalir di bumi. Ya, sekarang ini kita kesusahan buah-buahan, adapun kalaupun ada mahal harganya. Bisa dapat yang murah tapi enggak manis, enggak enak rasanya. Kalau jeruk kecut, mau yang manis harga 20 ke atas, 20 ribuan ke atas. Jadi di saat ini kita termasuk kekurangan buah-buahan. tadlubu ma yushakiluha minadzunub allati hi atharu tilkal jaraim allati udhibat biha al umam. Menuntut yang sama atau yang sepadan, ya, dari dosa-dosa yang itu merupakan dampak dari kejahatan atau pelanggaran yang diadabkan terhadap umat-umat sebelumnya, pengaruhnya sampai sekarang. فَهَذِهِ الْأَثَارُ فِي الْأَرْضِ مِنْ أَثَارِ الْأُقُوبَاتِ. Maka pengaruh ataupun dampak-dampak ini yang ada di muka bumi ini termasuk dampak dari perbuatan dosa-dosa, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kama anna hadhil ma'asi min athari tilkal jaraim. Sebagaimana bahwa perbuatan maksiat-maksiat ini dampak dari al-jaraim, kerusakan ataupun kejahatan. Hal itu fatanasabat kalimatullahi wa hukmuhul kauni awalan wa akhiran. Maka ini sesuai dengan kalimat Allah dan hukumnya dan hikmahnya secara kauni, akhir dan awal dan akhirnya. Wa kana al-'azim min al-'uquba lil-'azim min al-jinayah. Maka besarnya hukuman, besarnya adab karena besarnya pula pelanggaran itu. Ya, kesyirikan tersebar di mana-mana. Praktik-praktik perdukunan tersebar di mana-mana. Praktik-praktik sihir tersebar di mana-mana. Bahkan kita bisa dianggap lucu atau dianggap aneh ketika kita menentang perdukunan-perdukunan, karena sudah menjadi kebiasaan mereka hidup dengan mendatangi para dukun-dukun. Naam, kebenaran menjadi tersamarkan, sementara kebatilan semakin dikenal oleh manusia. Wal akhafu lil akhafi. Maka kejahatan yang ringan pun akan dibalas dengan kejahatan yang ringan. Wa hakadha yahkum subhanahu baina khalqihi fi dari barzakh wa daril jazai. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghukumi atau menetapkan hukum di antara makhluknya, di antara ciptaannya, di darul barzah, barzah, demikian pula darul jaza, tempat pembalasan amalan. Wa ta'ammali muqarrata syaitan wa mahallahu wa darahu. Maka perhatikan, ya, ketika muqaranah bersahabat dengan setan, mengikuti ajakan-ajakan setan, maka perhatikan tempatnya, di mana tempatnya setan berakhir, di neraka. Ini perhatikan agar kita tidak menjadi orang yang menyesal di kemudian hari, yang seharusnya menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersabar di atas ketakwaan. Namun ketika tidak sabarnya dia, kemudian rela bergabung dengan setan-setan. Naam. Wa innama lamma qorona al-abda wastaula alaihi nusiat al-barakah min umrih wa amalihi wa qawlihi wa rizkihi. Nah, maka sesungguhnya ketika seorang hamba itu bersahabat, berkawan dengan setan, maka setan itu akan menguasai dirinya. Apa yang diinginkan oleh setan, maka dia terus menurutinya. Karena temannya setan. Apapun yang diberikan dari kebaikan, ditolaknya. Kalau kemaksiatan, maka dia segera mungkin untuk mengikutinya. Ini sudah berkawan dengan setan. Ya, perbuatannya selalu sejalan dengan keinginan setan. Allahul musta'an. Sehingga kalau sudah demikian, dicabut barokah dari umurnya. Umurnya panjang tetapi penuh dengan kejelekan, keburukan, bukan kebaikan yang dilakukannya. Naam. Ya. Panjang umurnya tapi tidak berkah dalam kehidupannya, penuh dengan pelanggaran maksiat, maksiat, maksiat. Wa amalihi amalannya dicabut barokahnya, perkataannya, rezekinya dicabut semuanya. Tapi dia termasuk orang kaya, dia usahanya banyak sana sini. Ya, tapi bukan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka perhatikan, seluruh kenikmatan yang dengan itu tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jal, maka ini bencana. Bahkan semakin bertumpuknya dosa pada dirinya. Banyaknya rezeki tidak diarahkan kepada yang baik, justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau beli HP apa saja bisa, mau beli mobil, ganti-ganti mobil bisa. Tetapi dengan itu dia tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jal, maka ini adalah bencana bagi dirinya. Walamma atharat ta'atuhu fil ard, tatkala ketaatan seseorang kepada setan tadi berdampak di bumi, maka dari dampak-dampak itu nuziat al-barakah min kulli mahal, akan dicabut berkah dari setiap tempat. Dhaharat fihi ta'atuh, maka tampak dia taatnya kepada setan. Ya. Kalau keinginan-keinginan setan, maka dia selalu di depan. Tetapi untuk kebaikan yang menyelisih setan, maka dia susah untuk menjalankannya. Tidak masuk di akal dia, tidak masuk di pikiran dia. Ini sudah diombang-ambingkan oleh setan. Kalau ada kondisi yang seperti itu, maka segera bertaubat, segera beristighfar, segera mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Jangan terus diikuti kemauan-kemauan setan. Ya, Allah perintahkan fattakhidhu adwa, jadikan setan itu sebagai musuh, jangan dijadikan sebagai kawan, jadikan sebagai teman. kita harus menentangnya, melawannya, berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika maskanuh lamma kana al-jahim lam yakun hunaka syai' min ar-ruh min ar-rauh wa rahmah wal barakah. Demikian pula tempatnya adalah al-jahim, maka di sana tidak ada sesuatu dari ketentraman, rahmat dan berkah. Dari seluruh keadaan kita, kita diperintah untuk selalu berlindung kepada Allah dari kejahatan setan. Naam. Ketika masuk kamar mandi, maka selalu berlindung dari setan. Naam. Ketika membaca Al-Quran, berlindung dengan setan, berlindung dari setan, kejahatan-kejahatan setan. Bahkan sampai mendatangi keluarga pun harus berlindung dari setan. Seluruh keadaan kita, ya, berlindung dari kejahatan-kejahatan setan. Nah, maka orang yang masuk ke dalam rumah tidak membaca doa, maka setan ikut masuk bermalam di situ. Maka jangan lupa untuk membaca doa. Ya, ketika masuk di rumah lupa membaca doa, maka setan ikut masuk dan kemudian dia menginap di situ. Apalagi kalau di dalamnya ada suara-suara nyanyian musik dan seterusnya, oh makin senang dia, makin bergoyang, berjoget dia. Naam, maka penuhi rumah-rumah kita dengan tilawah Al-Quran, bacaan-bacaan Al-Quran. Istri kita, anak-anak kita, agar mereka selalu membaca Al-Quran. Naam. Demikian pula dari suara-suara yang lain, apakah dari suara HP atau rekaman, agar selalu ada bacaan-bacaan Al-Quran. Kemudian berikutnya faslun. Al-ma'asi tutfi'ul ghirah. Perbuatan maksiat ini akan memadamkan kecemburuan hati. Kata beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min uqubati dhunub annaha tudfi'u minal qalb naral ghirah allati hiya li hayatihi wa salahihi kal hararati al ghariziyati li hayati jam'il badan. Termasuk uqubah, hukuman dari dosa-dosa itu akan memadamkan, mematikan api cemburu dari hati. Kalau sudah ini hilang, Allahul Musta'an, tidak cemburu putrinya pergi dengan orang yang tidak dikenal, tidak cemburu istrinya bertabarruj dan selainnya. Yang mana kecemburuan jadi itu merupakan kehidupannya dan kebaikannya, seperti panas, ya, seperti panas yang naluri dalam seluruh kehidupan badan. Falghiratu hararatuha wa naruhu allati takhruj ma fihi min al-hubas was sifatil madmumah. maka kecemburuan hati tadi, panasnya dan apinya itu bisa mengeluarkan darinya kotoran-kotoran dan sifat-sifat yang tercelah. Kama yukhrijul kiru khobas khobas az-zahab wal fiddah wal hadid, ya, sebagaimana bisa apa ini menghilangkan kotoran dari emas, perak ataupun besi. Wa asrafun nas wa alahum himmah asyadhum ghirah ala nafsihi wa khasatihi wa umumin nas. Maka manusia yang paling mulia dan paling tingginya adalah himmah, kemauan tepung keinginan yang paling tinggi, girohnya, kecemburuannya pada dirinya secara khusus dan juga kepada manusia secara umum. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam aghyara al-khalq 'ala al-ummah. Oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu paling cemburunya khalq dari umat ini. Ya, paling cemburunya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari umat ini. Nabi kita paling cemburu. Wallah subhanahu asyadu ghirah minhu, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih tinggi lagi kecemburuannya dibanding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama sabata fi sahih, sebagaimana sabit dalam as-sahih anhu sallallahu alaihi wasallam anhu qal ata'jabuna min ghirati Sa'ad. Dalam as-sahih Nabi sudah mengatakan, apa kalian takjub dari girohnya Sa'ad, cemburnya Sa'ad? Li'anna aghiru minhu, dan sungguhnya saya lebih cembur lagi dari dia. Wallahu aghiru minni, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih cembur lagi dari saya. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Wa fi sahihi aidan annahu sallallahu alaihi wasallam qol. Di dalam sahih juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala fi khutbatil kusuf. Dia berkata dalam khutbah kusuf, ini di saat gerhana bulan ataupun gerhana matahari, ya ummat Muhammadin, wahai umat Muhammad, ma ahadun aghyara min Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dibanding Allah subhanahu wa ta'ala. Ayazni abduhu au tazni amatuh, yang mana di saat seorang hamba dari laki-laki berbuat zina atau seorang perempuan dari hambanya berbuat zina, Allah cemburu. Ya, Allah sudah memberi kenikmatan, Allah sudah menjamin hidupnya, lalu kemudian mereka melakukan pelanggaran. Allahul musta'an. Satu riwayat lagi kita baca baru kita selesai. Wa fi sahih aidan an anhu anhu qaul dalam as-sahih juga dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi mengatakan la ahad ayyaru min Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dari Allah. Min ajli dhalik haram al-fawahish, oleh karena itu Allah mengharamkan perbuatan keji. Ma dhuhara minha wa ma batan, apa yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wala ahad ahabu ilahi minal ilahi al-udhru min Allah, dan tidak seorang pun yang lebih cinta kepadanya mengemukakan alasan dibanding Allah Subhanahu wa taala. Min ajli dzalik arsala rusul mubasysyirin wa mundzirin, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul yang memberi kabar gembira dan peringatan. Wala ahad ahabbu ilaihi almadhu min Allah, dan tidak seorang pun yang lebih mencintai kepadanya pujian dibanding Allah. Wa min ajli dhalik asna ala nafsih, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji pada dirinya. Naam, jadi sifat kecemburuan ini harus ada pada diri kita. Di saat melihat kemungkaran cemburu, ya, sakit di hati. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala paling cemburu di saat hamba-hambanya berbuat maksiat, di saat hamba-hambanya melakukan pelanggaran-pelanggaran. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita baca. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.